Siapakah ulil absar? Ulil absar Abdallah. Apa saja ucapannya yang menyimpang? Jazakumullah khairan. Dia tokoh jaringan Islam liberal. Dan ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang menyimpang, sangat buruk, sangat busuk. Ya. Ya. Dan sebagiannya bisa antum lihat dalam majalah syariah. Ya. Nah. Ustaz, Yahudi adalah orang-orang yang terkutuk, tapi Islam membolehkan menikahi wanita mereka. Tapi kenapa Salafi melarang menikahi wanita awam, padahal wanita tersebut masih muslimat? Jazakallah khairan. Betapa pertanyaan ini begitu menyentuh. Bismillah. Mana yang jawabnya ini? Yahudi adalah orang-orang yang terkutuk, betul. Allah melaknat mereka. Al-Yahud ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian buruk perbuatan mereka, sampai para nabi, para rasul dibunuh. Iya. Enggak tanggung-tanggung yang dibunuh. Ya, maka jangan kemudian kira-kira para ulama akan dibunuh oleh mereka enggak ya? Wah, enggak usah tanya kayak gitu ya kan. Para nabi, para rasul saja dia apa? Dibunuh. Laknat Allah sangat sangat banyak kepada mereka. Allah laknat mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi Islam membolehkan menikahi wanita mereka. Ya. Jangan dipertentangkan ya satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Yang melaknat adalah Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Taib yang mengizinkan untuk menikahi apa? Ahlul Kitab juga siapa? Mereka wanita ahlul kitab. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Dengan maksud agar mereka ini apa namanya kemudian diatur, ya, taat, kemudian masuk dalam agama Islam. Ya. Ya. Ya. Dan tentunya ahlul kitab ini wanita ahlul kitab yang afifah, ya, yang menjaga kehormatan. Bukan wanita-wanita yang kemudian apa namanya ya zina dan seterusnya, ya, subhanallah namanya. Bukan seperti itu namanya. Ya. Wabillahi taufik. Dengan maksud dan tujuan hikmah diantaranya itu. Ya. Ya. Jadi jangan dipertentangkan ketika di satu sisi Allah melaknat orang-orang apa Yahud dan sisi yang lain ya ada izin untuk apa namanya menikahi wanita ahlul kitab. Ya, tetapi bukan sembarang juga, ya. Yang afifah tentunya, ya. Bukan zaniyah. Ya. Wabillahi taufik. Tetapi kenapa Salafi melarang menikahi wanita awam? Siapa yang melarang? Ya. Ya. Salafi ini siapa yang melarang? Ya. Ya. Taib. Kalau ada kalimat, mungkin ini menimpa sang penanya. Ya. Kan. Ya. Mau menikah dengan wanita awam, ya maksudnya awam di sini ya, ya mungkin belum pakai kerudung, ya kan, kemudian apa namanya, pokoknya ya seperti itulah nah, ya kan, ya, ya. Kemudian tanya kepada salah seorang ikhwan yang sudah ngaji, saya mau nikahi wanita itu, oh jangan, jangan, nah. Ya, ya, ya, ya, mungkin menimpa sang penanya seperti itu, ya kan, jangan tersinggung, ini contoh saja, ya kan. Namanya larangan itu bukan berarti haram, ingat, ya, ya, bukan berarti haram, tetapi mengingatkan untuk memilih yang lebih baik, ya, ya. Kalau saya ditanya, ada orang datang, Ustaz, saya mau nikah, ada dua pilihan, yang satu pakai jilbab, yang satu tidak pakai jilbab, dan katanya kalaupun nikah dia tidak mau pakai jilbab, saya milih yang mana? Ya milih yang pakai jilbab, ya kan? Jangan nikah sama ini. Jangan kemudian, loh, kamu melarang saya menikah sama orang awam yang tak pakai apa? Jilbab. Allah saja melarang, mengizinkan untuk nikah dengan apa? Ya. Ahlul kitab. Ya, ini muslimat. Ya. Ya. Ya. Jangan seperti itu, ya kan? Tidak ada larangan untuk menikahi apa? Ya. Baik. Wanita awam, ya kan? Tidak ada larangan nanti kan. Ya. Baik. Seandainya memang ada, bukan suatu yang haram maksud saya gitu. Ya, sah-sah saja nikahnya gitu kan. Itu yang saya maksudnya. Tetapi kalau ada pilihan, kan kita disuruh memilih, tentunya memilih yang apa? Yang baik. Ya. Memilih yang baik. Ya. Wabillahi taufik. Mungkin perlu difahami tentang kalimat melarang ini, ya. Ya. Baik. Bahkan sesuatu yang baik kadang dilarang. Ya, kadang dilarang. Ada orang datang kepada saya mau usaha, ya, bisnis madu sama bisnis apa namanya? Satunya misalnya roti, nah. Ya. Jangan bisnis madu, nah. Kamu melarang saya bisnis madu. Bukan itu, tapi saya melihat, ya kan. Kalau antum bisnisnya akan lebih apa? Lebih baik, nah. Kalau ini mungkin susah, nah. Antum kurang ahli dalam hal ini. Ya. Ya, harus difahami apa yang diucapkan oleh saudara Anda, ya, melarang untuk menikah dengan orang tertentu. Baik. Satu lagi ya, ikhwan. Penisbatan kepada Nabi Israel, apakah boleh dikaitkan dengan negara Israel atau sebaliknya? Baik. Israel adalah nama lain dari apa? Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi apa? Yakub. Dan Nabi Yakub memiliki apa? Putra di antaranya para nabi, ya. Seperti Nabi siapa? Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh mencela Israel. Ya, jangan mencela apa? Israel. Ya. Karena Israel itu adalah apa? Ya. Nama nabi. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Mungkin itu ikhwati rahimani rahimakumullah. Ya. Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.